Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsiran. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk tafaqquh fid din, mengambil berusaha untuk memahami agama ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tetap diserahkan kepada kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat yang kita harapkan di yaumil mahsyar nanti. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kiranya amalan yang kita lakukan ini termasuk amalan yang diridhai oleh Allah sehingga bisa menjadi bekal bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Insyaallah pada malam ini malam berapa ya Pak? 22 ya? 22 ya? Ya insyaallah pada malam ini adalah malam yang ke-22. Kurang lebih berarti kita sudah berada pada penghujung daripada bulan Ramadan ini. Kita ingatkan dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahu Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu telah menyatakan barang siapa yang menegakkan mendirikan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dia. Bagaimanakah cara menegakkan malam Lailatul Qadar? Menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW dulu tatkala berada pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan, maka beliau itikaf di masjid selama 10 hari pada bulan Ramadan tersebut, mengkhususkan diri, memfokuskan diri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang telah kita janjikan, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas beberapa bab yang berkaitan dengan salatul Idain, bab yang berkaitan dengan salat dua hari raya, karena sesungguhnya beberapa hari lagi insyaallah taala kita akan memasuki suasana daripada hari raya Idul Fitri yang ini terus berlangsung dan terjadi pada setiap tahunnya. Yang pertama akan kita jelaskan adalah tentang makna Aid. Tentang makna Aid. Apakah sebetulnya yang disebut dengan Aid Aidul Fitri atau Aidul Adha? Ada kata-kata Aid. Orang biasa menyebut Id. Yang betul adalah Aid. Kata-kata Aid ini berasal dari kata Ada Ya'udu, fi'il madhi sama fi'il mudhari. Ada ya'udu aidan, ada fi'il madhi, ya'udu fi'il mudhari, aidan namanya masdar, kata kerja yang dijadikan kata benda. Mudeng ini Pak? Paham gak ini? Iya. Jadi misalkan ini mendodos, sedang mendodos, dodosan. Nah, kita kira-kira seperti itu. Ya ada ya'udu aidan berasal dari kata ada ya'udu aidan. Ada artinya memiliki beberapa makna. Ada itu sendiri bisa bermakna kembali. Ada bisa bermakna kembali atau berulang. Al-Fitr atau Al-Adha disebut dengan Idul Fitri atau Idul Adha. Kenapa disebut dengan Aid? Karena sesungguhnya acara Idul Fitri, Idul Adha ini akan terus berlangsung terjadi di setiap tahunnya. Setiap sekali orang melakukan ibadah puasa Ramadan, maka ditutup dengan Idul Fitri. Setelah manusia mereka beribadah kepada Allah dengan menunaikan ibadah haji, ditutup dengan Idul Adha. Terjadi di setiap tahun. Maka dikatakan hari tersebut dikatakan hari Id. Kenapa? Karena akan terus terjadi berulang dan berulang kali. Nah, ada ya'udu aidan, aid itu sendiri juga bisa bermakna berkumpul. Aid bisa bermakna berkumpul. Kenapa aid dikatakan berkumpul, bermakna berkumpul? Karena sesungguhnya pada hari itulah manusia itu berkumpul menjadi satu dalam rangka untuk menunaikan sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Hukum asalnya ikhwah fillah, saudara hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah. Hukum asal daripada menunaikan sholat Idul Fitri, Idul Adha atau sholatul Jum'ah dalam satu negeri itu seharusnya ada satu tempat. Dalam satu kampung, dalam satu negeri, seharusnya pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha ini dalam satu tempat. Sehingga para ulama ada yang menghukumi haram. Imam Syafi'i keras dalam masalah ini. Sebagian ulama ada yang menghukumi makruh, paling tidak hukumnya makruh. Apabila ada satu tempat di suatu negeri, di sana ada berdiri beberapa tempat sholat Jumat, beberapa sholat Aid. Misalkan pemerintah di sini sudah mengadakan di lapangan, kemudian ada lagi di tempat yang mengadakan seperti itu. Hukum asalnya adalah makruh. Ini hukum yang paling rendah. Kalau Imam Syafi'i lihat, buktikan dalam kitab beliau Al-Umm, beliau mengharamkan perbuatan tersebut. Bahwasanya orang yang melakukan Aid atau Jumat, sedangkan di negeri tersebut sudah ditegakkan sholat Aid atau sholat Jumat, maka yang lain tidak sah, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kecuali apabila ada udzur. Kecuali apabila ada udzur. Apa udzurnya? Misalkan masjid kita ini sempit, kalau misalkan orang sini semua sholat Jumat di sini gak cukup. Atau misalkan kita sholat di lapangan, kalau misalkan kita semua sholat di sini gak cukup, maka boleh pada tempat yang lain diadakan lagi sholat itu. Ya, tapi insya Allah ini udzur lah ya Pak. Kalau misalkan lagi duri ini jadi satu tempat, mungkin lapangannya gak muat. Makanya di sini diadakan beberapa tempat. Mudah-mudahan ini udzur sehingga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas apa? Paling tidak hukumnya makruh. Apabila tidak ada udzur, kemudian mereka menegakkan sholat. Sehingga apa? Sehingga kaum muslimin dalam keadaan seperti itu terpecah belah. Salah satu tujuan kenapa ditegakkan sholat Jumat, ditegakkan sholat Idul Fitri, Idul Adha adalah untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin. Sehingga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di zaman Umar, di zaman Ali bin Abi Thalib, seluruh manusia ketika itu sholat dengan satu tempat di Madinah. Cuman pada masa Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib memerintahkan salah seorang sahabat untuk sholat di masjid dalam rangka untuk apa? Mengimami orang-orang yang lemah. Jadi orang-orang yang kuat yang mampu melakukan perjalanan menuju lapangan, maka mereka sholat di lapangan. Sedangkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tua yang tidak mampu melakukan perjalanan ke lapangan, mereka dibolehkan untuk sholat di dalam masjid. Jadi hukum asal daripada tujuan dilaksanakan sholat Jumat, sholat Id adalah untuk menyatukan hati kaum muslimin. Tidak seperti yang terjadi di kita ini. Setiap kelompok mendirikan tempat sholat Jumat masing-masing. Betul ini? Betul. Yang Muhammadiyah nanti dengan Muhammadiyah yang mendirikan sendiri. Yang NU demikian pula. Gak mau menyatu antara yang satu dengan yang lainnya. Kelompok yang lain lagi kemudian mereka membuat sholat Jumat atau sholat Id satu lagi. Tidak mau bersatu dengan kaum muslimin yang lain. Padahal kita masih sama-sama Islam, kita masih beragama Islam, tapi tidak mau bersatu. Tujuan daripada sholat Id, sholat Jumat, hukum asalnya adalah untuk menyatukan hati kaum muslimin. Ini makna daripada sholat Id. Nah, sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini sendiri adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Idul Fitri, Idul Adha ini merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Telah dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Abu Dawud dan juga Imam Nasa'i rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Anas bin Malik pernah mengatakan, apa kata beliau? Qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-Madinah wa li ahli al-Madinah yawman yal'abuna fil jahiliyah. Nabi SAW beliau datang ke kota Madinah, ketika itu orang-orang belum masuk lagi ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, penduduk Madinah mereka sudah punya dua hari raya. Sudah punya dua hari raya. Hari raya apa itu namanya? Hari raya Nairus dan hari raya Mahrojan. Jadi sebelum penduduk Madinah dulu masuk dalam agama Islam pun sudah memiliki dua hari raya. Namanya hari raya Nairus dan hari raya Mahrojan. Ini adalah hari raya peninggalan daripada orang-orang Majusi. Apa hari raya Nairus dan hari raya Mahrojan? Adalah dua hari raya yang diciptakan oleh para pembesar orang-orang jahiliyah ketika itu, sehubungan dengan pergantian musim dan juga pergantian tahun. Kalau sekarang kita ini mungkin mengadakan acara satu Muharram, tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi dan lain sebagainya. Ini sudah diadakan pada orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi tahun baru Muharram, tahun baru Hijriah perayaannya ini sebetulnya mengikuti tradisi daripada orang-orang jahiliyah terdahulu. Ketika itu sudah memiliki dua hari raya Nairus dan hari raya Mahrojan. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada penduduk Madinah ketika itu, "Uqaddimu lakum wa lakum yawmani tal'abuna fil jahiliyah." Wahai penduduk Madinah, aku datang kepada kalian sedangkan kalian sudah memiliki dua hari raya ketika itu, yang kalian biasa bersenang-senang pada hari itu. Jadi salah satu sunnah ketika melakukan hari raya adalah dengan cara merayakan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri dengan cara bersenang-senang. Tapi bersenang-senangnya tidak sampai kelewat batas. Bersenang-senangnya tidak sampai menyalahi syar'i. Jadi pada hari raya Idul Adha, pada hari raya Idul Fitri, kita disunnahkan untuk mengungkapkan kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat makanan yang enak-enak, buat makanan yang lezat-lezat, tidak mengapa, karena tersebut juga sudah dicontohkan para ulama kita terdahulu. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, "Wa qad abdalakumullahu khairan minhuma." Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dua hari raya kalian dengan dua hari raya yang lebih baik daripada dua hari raya tersebut. Allah telah mengganti dua hari raya Mahrojan dan juga hari raya Nairus dengan dua hari raya yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, yaitu hari raya Idul Adha dan juga hari raya Idul Fitri. Sehingga Idul Adha dan juga Idul Fitri merupakan rahmat yang diberikan terhadap kita semua sebagai kaum muslimin. Hari raya yang jelek, yang buruk sudah ditinggalkan, diganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Lalu apa istimewanya Idul Adha, Idul Fitri dengan dua hari raya tersebut? Keistimewaan terletak pada dua hal. Yang pertama, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, ini adalah dua ibadah yang dilakukan karena sebab apa? Setelah kaum muslimin melakukan dua rukun di dalam Islam. Hari raya Idul Fitri dilakukan karena sebab kita menjalankan rukun Islam yang keempat, yaitu ibadah puasa. Kemudian hari raya Idul Adha ini kita lakukan, dilakukan oleh kaum muslimin setelah mereka menjalankan rukun Islam yang kelima. Ini salah satu sisi daripada keutamaannya. Idul Adha, Idul Fitri dilakukan karena sebab telah melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hari raya Nairus, hari raya Mahrojan adalah hari raya yang dibuat manusia karena sebab menghormati musim. Keistimewaan yang kedua, bahwasanya hari raya Idul Adha dan Idul Fitri adalah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan syariat. Allah apabila memberikan syariat, itulah dia yang terbaik. Kita disyariatkan untuk melakukan ibadah puasa. Ini adalah merupakan hal yang terbaik untuk kita. Mensyariatkan sholat untuk kita, mensyariatkan hukum qisas untuk kita, hukum had untuk kita, dan seluruh yang disyariatkan oleh Allah seluruhnya adalah baik untuk kita. Sementara apa? Sementara hari raya Mahrojan dan hari raya Nairus itu bukan merupakan syariat dari Allah, tapi syariat tata cara yang dibuat oleh manusia, para pembesar orang-orang jahiliyah ketika itu. Inilah dia dua sisi daripada keutamaan hari raya Idul Adha, Idul Fitri dibanding dengan dua hari raya yang sebelumnya yang sudah ada dari kalangan orang-orang jahiliyah tersebut. Jadi, apabila fillah hadirin wal hadirat yang mulia, bahwasanya hari raya Idul Adha dan juga Idul Fitri merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kaum muslimin. Nah, di dalam kitab yang kita baca ini, kita bawa, judul kitabnya adalah kitab Syarhul Mumti'. Ini adalah tulisan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Abdul Ghani rahimahullahu taala Al-Maqdisi. Beliau adalah salah seorang murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah salah seorang dari murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau tidak salah 2 tahun beliau belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Mazhabnya adalah mazhab Hambali. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, tapi mazhabnya adalah mazhab Hambali. Beliau di sini menjelaskan banyak beberapa hal yang berkaitan dengan masalah permasalahan sunnah-sunnah tatkala memasuki atau mendapatkan hari raya daripada Idul Adha ataupun hari raya Idul Fitri tersebut. Nah, di antara sunnah-sunnah tersebut yang pertama adalah al-fitru qabla khurujish shalah. Yang pertama berkaitan tentang masalah Idul Fitri, disunnahkan sebelum kita keluar untuk menunaikan sholat Idul Fitri untuk berbuka terlebih dahulu. Jadi sebelum kita berangkat untuk pergi menunaikan sholat Idul Fitri di lapangan, maka kita terlebih dahulu berbuka di rumah. Terlebih dahulu untuk berbuka. Dengan apa bukanya? Yang terbaik adalah dengan kurma. Dengan kurma. Telah dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadu yawmal fitr hatta yaqula tamr. Anas bin Malik mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau keluar dari rumah satu faedah apabila di dalam lafaz hadis kita dapatkan kana, kata kana setelah kana kemudian disambung dengan fi'il mudhari itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang terus-terus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dijelaskan dalam hadis tersebut dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya sering melakukan tidaklah beliau keluar dari rumahnya untuk menunaikan salat Idul Fitr hatta ya'kula at-tamarat kecuali beliau terlebih dahulu memakan beberapa kurma. Ini mau berapa nih Pak? Mau setengah kilo, satu kilo, dua kilo? Berapa kurma? Berapa? Tiga, lima, tujuh, atau sembilan? Atau lebih yang penting hitungannya adalah hitungan yang ganjil. Kenapa? Karena dijelaskan dalam hadis yang lain juga bahwasanya disebutkan ma tasbahu bi sab'i tamarat min al-ajwa fa innahu la yusibuhu sammun wala sihr. Nabi menyatakan dalam hadis yang lain tidaklah seseorang yang dia memakan 7 buah kurma di waktu pagi, tidaklah seseorang yang dia memakan kurma pada waktu pagi hari dengan 7 buah kurma ajwa. Jadi kurma itu sama seperti buah. Kalau di sini sawit mungkin Pak ya. Sawit itu kan banyak jenisnya. Ada sawit marihat, ada lagi apa ya? Ada lagi sopin, ada lagi marilles, ya, marileles. Nah, kurma juga seperti itu, ada kurma ajwa, ada kurma rutbah dan lain sebagainya. Nah, adapun kurma yang berjenis ajwa ini memiliki satu keutamaan. Apa keutamaannya? Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang yang pada waktu pagi dia memakan 7 buah kurma, kata beliau, la yusibu samun wala sihrun, maka dia tidak akan terkena sihir, dia juga tidak akan terkena racun. Jadi fadilah kurma ajwa ini bisa menghindarkan diri seseorang dari sihir, bisa menghindarkan diri seseorang dari terkena apa? Racun. Makanya orang yang kesurupan dikasih makan buah kurma ajwa. Kering tadi malam kami bangun di siang enggak sempat sahur. Enggak ada yang bangun kan. Cuma makan minum seteguk air. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis tersebut apa? Sab'at tamarat, yaitu 7 buah. Nah, sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya memakan buah kurma dengan hitungan ganjil. 3, 5, 7, 9 dan lain sebagainya, yang penting hitungannya adalah hitungan ganjil. Tapi kalau misalkan kita tidak punya kurma, ya boleh berbuka dengan bukaan yang lain. Dan yang paling bagus, berbuka dengan sesuatu yang manis. Ya, ini salah satu sunnah sebelum kita berangkat untuk menunaikan sholat Idul Fitri, disunnahkan untuk berbuka terlebih dahulu. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha tidak disyariatkan, tidak disunahkan berbuka terlebih dahulu. Oh, apanya? La yaghlu wa yaumal fitr hatta yaqula tamrat. Ya betul. Kalau Idul Fitri disyariatkan untuk berbuka terlebih dahulu. Kenapa Idul Fitri disyariatkan untuk berbuka terlebih dahulu? Karena bahwasanya sholat Idul Fitri ini sunnahnya waktunya diundur. Bagi imam yang bertugas di masjid ini, di sini sholatnya di lapangan atau di masjid, Pak? Di sini? Di lapangan. Bagi petugas sholat Idul Fitri, nah untuk Idul Fitri ini berbeda dengan Idul Adha. Apabila Idul Fitri, maka sunnahnya sholatnya untuk diundur dari lebih lambat daripada Idul Adha. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bahwasanya yang paling afdol, yang paling sunnah, yang paling bagus untuk membagi zakat fitrah adalah setelah sholat subuh, sebelum ditunaikannya sholat Idul Fitri. Nah, karena sebab itulah, karena menunggu waktu itu agak lama, maka disunnahkan bagi kaum muslimin untuk berbuka terlebih dahulu. Karena waktu Idul Fitri ini lebih diundurkan, lebih siang daripada melakukan sholat Idul Adha. Ini salah satu hikmahnya. Ini yang pertama. Sunnah yang kedua, al-khuruj ilal musalla mutakabbiran basyan. Sunnah yang kedua, dan ini sunnah yang paling banyak ditinggalkan kaum muslimin. Kenapa? Karena malu apabila melakukannya. Apa sunnah tersebut? Keluar dari rumah menuju lapangan dalam keadaan bertakbir dan berjalan kaki. Sunnahnya. Kecuali kalau misalkan tempatnya jauh, enggak apa-apa. Pakai mobil, pakai motor. Tapi kalau misalkan dari masjid atau dari lapangan cuma 100 meter atau cuma 200 meter, ya bagusnya apa? Berjalan kaki saja. Sunnahnya adalah keluar menuju lapangan untuk menunaikan sholat Idul Fitri atau Idul Adha adalah dalam keadaan dia bertakbir. Jadi begitu keluar dari rumah sudah bertakbir. Begitu keluar dari rumah sudah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Berani, Pak? Malu ya? Dulu Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, Ibn Shihab Az-Zuhri, ini salah satu keutamaan beliau. Beliau adalah orang yang bisa menghafalkan Al-Quran dalam jangka waktu 80 malam. Az-Zuhri ini membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran 80 malam sudah khatam, langsung nempel di otaknya. Khatam Al-Quran 30 juz. Ini kecerdasan Imam Az-Zuhri. Beliau dulu heran. Kenapa heran? Ketika beliau kembali ke negerinya mendapatkan Idul Adha atau Idul Fitri, ketika itu ternyata orang-orang sunyi, tidak bertakbir, keluar dari rumah tanpa takbir. Padahal yang disunnahkan apa? Keluar dari rumah sudah bertakbir. Ini berdasarkan hadis yang sahih dari Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim rahimahullah, beliau mengatakan kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaumal fitr kabbara hatta ya'tiya al-musalla. Nabi SAW dulu apabila beliau keluar dari rumahnya untuk menuju lapangan, beliau sudah bertakbir. Sudah bertakbir. Hatta yaqdi shalah, sampai beliau menunaikan salat. Fa idza qada shalah qata takbir, apabila salat sudah ditunaikan maka takbir sudah terputus. Jadi Idul Fitri disyariatkannya takbir mulai dari keluar dari rumah sampai kemudian sholat ditunaikan. Itu waktu untuk bertakbir ketika Idul Fitri. Setelah sholat dilakukan maka tidak disyariatkan lagi untuk bertakbir. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha maka masih disyariatkan lagi bertakbir untuk 3 hari kemudian. Tanggal 10 Zulhijjah bertakbir, itu hari raya Idul Adha. Kemudian 3 hari dahar setelahnya, tanggal 11 Zulhijjah juga masih bertakbir. Tanggal 12 Zulhijjah sudah bertakbir, tanggal 13 Zulhijjah juga masih bertakbir. Jadi waktu takbir ketika Idul Adha 4 hari. Tapi untuk Idul Fitri takbirnya cuma mulai setelah subuh. Kita keluar dari rumah sampai menuju apa? Salat Id. Setelah salat Id maka tidak disyariatkan takbir. Lalu boleh enggak kita bertakbir pada malam hari? Boleh enggak? Begitu apa? Selesai kita berbuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah azan. Kemudian apa? Salat, setelah salat kemudian kita bertakbir. Sampai semalam itu boleh enggak kita bertakbir malamnya? Boleh enggak? Ada khilaf di antara para ulama, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, dan kesimpulannya adalah kita bertenggang rasa dalam masalah ini. Kalau misalkan ada di antara saudara-saudara kita yang bertakbir pada malam hari setelah sholat maghrib, maka kita tidak boleh menyalahkannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa? Karena sebagian para ulama juga ada yang berpendapat seperti itu. Ulama zaman dulu sampai ulama sekarang ini. Guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Syekh Rahman Al-Sadi rahimahullah, juga berpendapat di syariat kerja takdir sampai malam, mulai dari malam hari. Ya, jadi khilafiannya apa? Kalau kita berpendapat bahwasanya takbirnya adalah mulai dari keluar rumah sampai menunaikan sholat Idul Fitri, ada di antara kaum muslim yang mereka bertakbir mulai malam hari, maka kita tidak boleh menyalahkannya atau menjadikan hal tersebut menjadi perpecahan di antara kita. Jadi disyariatkan takbir ketika keluar dari rumah menuju lapangan, berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Dan kemudian disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan minas sunnah, kata Ali bin Abi Thalib, minas sunnah ayyakhruja ila al-musalla masyan, termasuk bagian daripada sunnah adalah keluar dari rumah untuk menuju lapangan, yang dimaksud musala adalah lapangan, dalam keadaan masyan, berjalan kaki. Ya, bisa enggak ini mengamalkannya? Bisa enggak? Ya, kalau bukan kita yang mengamalkan Islam, siapa lagi akan mengamalkan Islam? Taruhlah kita enggak berani keraskan, Allahu Akbar, enggak berani bikin umat pelan-pelan. Ya, keluar dari rumah sudah bertakbir dan kemudian dalam keadaan berjalan kaki kalau memang jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Kemudian di antara sunnahnya lagi, tentang lafaz takbir. Adapun lafaz takbir maka bermacam-macam. Ada lafaz takbir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh. Ada juga dengan lafaz takbir Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar walillahi, Allahu Akbar wajah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Ini juga lafaz takbir yang dibolehkan. Karena tidak ada lafaz takbir yang langsung dicontohkan Rasulullah, maka lafaz takbir tersebut adalah lafaz takbir yang dicontohkan oleh para sahabat. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, berbeda dari sisi lafaz takbirnya, dan semuanya boleh kita lakukan. Boleh lafaz takbirnya sebagaimana kita lakukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bikra wa asila. Boleh juga dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada lagi lafaz takbir Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar ala ma hadana. Ada juga nanti lafaz takbir, sebagian ulama mengatakan cuma takbir saja juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus lafaznya juga enggak masalah. Kenapa? Karena perintah Allah dalam Al-Qur'an walitukabbirullah, hendaklah kalian bertakbir kepada Allah. Jadi yang disyariatkan adalah lafaz takbir. Boleh takbir Allahu Akbar saja atau dengan lafaz yang kita jelaskan tadi. Kemudian di antaranya lagi, termasuk sunnah di dalam menunaikan sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri adalah ayyakuna fis safra. Sunnahnya untuk menunaikan sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri ini dilakukan di lapangan. Ini dilakukan di lapangan. Dijelaskan dalam sebuah lafaz, antara jarak minimal antara lapangan dengan masjid adalah alfu dhira'in, adalah minimal batasnya adalah 1000 dirham atau 1000 hasta, kurang lebih 400 meter. Jadi di sini sholatnya di mana Pak lapangannya? Oh, simpang. Dari sini jauh ya? 100 meter. 100 ya. Nah, sebetulnya yang disyariatkan minimal, tapi ini bukan wajib ya Pak, bukan wajib. Cuman sunnah. Sunnahnya adalah minimal batas jarak antara lapangan dengan masjid adalah 400 meter. Tapi karena orang-orang melakukan sudah di situ, ya sudah lakukan saja di situ, ikut kepada orang-orang banyak. Nah, mana yang lebih utama, kita sholat di masjid atau kita sholat di lapangan? Yang paling utama adalah tetap sholatnya di lapangan. Kenapa? Karena kita telah membaca hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya orang yang sholat di Masjidil Haram, berapa keutamaannya? 100 ribu kali jika dibanding dengan sholat masjid yang lainnya. Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW, keutamaan sholat di sana berapa kali lipat? 1000 kali lipat jika dibanding dengan sholat masjid yang lainnya. Itu pun Rasulullah SAW ketika melakukan sholat Idul Adha, Idul Fitri, tidak dilakukan di Masjid Nabawi, tidak dilakukan di Masjid Madinah. Itu menunjukkan bahwasanya sholat di lapangan itu lebih afdol daripada sholat di masjid, sekalipun di Masjidil Haram atau di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Syekh Abdul Rahman Al-Badar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya yang paling afdol bahwasanya sholat itu adalah sholat di lapangan. Kenapa? Sampai pun Rasulullah SAW melakukan di lapangan, padahal masjid Rasulullah adalah masjid yang mulia dan tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Sunnahnya sholat di lapangan. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau sholat itu di lapangan, maka jamaah yang ditampung itu jauh lebih besar daripada sholat di masjid. Kalau di masjid ini berapa orang sih yang mampu menampung? Paling-paling 100 orang, 200 orang sudah penuh. Sholatnya kumpulan berjumlah. Sikut kanan, sikut kiri. Mau ruku, mau sujud. Sujud, bangkit dari sujud, nabrak bokong temannya. Karena sempitnya. Tapi kalau di lapangan dilakukan tempat yang luas, maka banyak sekali orang-orang yang bisa melakukan sholat ketika itu. Sehingga nampak syiar daripada syiar Islam. Ya, sunnahnya sholat dilakukan di lapangan. Nah sekarang apa hukum daripada sholat id tersebut? Apa hukum sholat daripada sholat id tersebut? Para ulama mereka berselisih pendapat tentang hukum sholat id. Tentang hukum sholat id. Sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya sholat id hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sholat id, apakah itu Idul Fitri ataukah itu Idul Adha, hukumnya adalah sunnah. Ini adalah madhabnya Imam Malik dan juga madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat sholat Idul Adha atau Idul Fitri hukumnya adalah sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang sahih ketika datang seorang Arabi, seorang Badui. Badui ini adalah jenis suku pedalaman dari kalangan orang-orang Arab. Kalau orang Arab suku pedalamannya namanya Badui. Kalau orang-orang Irak suku pedalamannya adalah Kurdi. Kurdi. Kalau orang kita suku pedalamannya orang Sakai ya. Sakai, Talang Mama, entah apa lagi, saya enggak kenal itu. Kalau di Jambi suku pedalamannya adalah suku Kuku. Kalau di Jawa Barat ada orang Badui, suku Badui. Kalau di Bengkulu namanya Reja. Ya. Nah, datang seorang Badui kepada Rasulullah SAW, dia bertanya tentang kewajiban dia sebagai seorang muslim. Maka dikatakan Rasulullah, "As-salawatul khams." Kewajibanmu adalah menunaikan salat 5 waktu. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Hal alayya wa iruha ya Rasulullah, adakah kewajiban sholat yang lain daripada itu?" Kata Rasulullah, "La illa an tatawa', tidak ada lagi kecuali apabila engkau melakukan sholat yang sunnah." Nah, berdasarkan hadis tersebut, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan yang wajib sholat ini ya cuma 5, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Selain daripada itu, maka tidak ada sholat-sholat yang wajib. Berdasarkan itulah Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat bahwasanya sholat Idul Fitri, Idul Adha hukumnya adalah sunnah. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari kalangan mazhab Hambali. Mazhab Hambali mereka mengatakan bahwasanya as-shalah al-aidain fardun kifayah. Mazhab Hanabilah mereka mengatakan bahwasanya sholat aidain hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Wajib, tapi kalau misalkan sudah ada sebagian orang yang melakukan, yang lain gak kena dosa. Tapi kalau satu kampung tidak ada yang menunaikan sholat id, maka seluruhnya menanggung dosa. Dari mana mereka berpendapat bahwasanya salat Idain Idul Fitri Idul Adha hukumnya adalah fardu kifayah. Ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah dan juga riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan annannabiy sallallahu alaihi wasallam amaron nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita-wanita ayyakhrujna li salatil Id, memerintahkan wanita-wanita untuk keluar menunaikan salat Id. Jadi ketika salat Idul Fitri Idul Adha, wanita-wanita mereka seluruhnya suruh keluar dari rumah ikut menunaikan salat Idul Adha atau Idul Fitri. Padahal kalau salat-salat yang lain diperintahkan enggak? Salat Isya wanita diperintahkan ke masjid enggak? Tidak ada perintahnya. Salat Subuh tidak ada, salat Zuhur tidak ada. Bahkan yang afdal wanita salatnya di rumah, tapi salat di masjid enggak dilarang. Tapi pada Idul Adha, Idul Fitri, kaum wanita yang tadinya tidak boleh, tidak diperintahkan sholat untuk keluar dari rumahnya, nah ketika Idul Adha, Idul Fitri, mereka malah diperintahkan untuk keluar dari rumahnya dalam rangka mengikuti sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Ini menunjukkan perintah itu adalah perintah yang kuat. Nah, juga disebutkan hatta annahu amaral quyyat wa dawatil khudur, sampai kemudian Rasulullah juga memerintahkan wanita-wanita yang haid, perempuan-perempuan yang haid, ketika Idul Adha Idul Fitri juga mereka perintah kepada Rasulullah untuk keluar dari rumahnya tapi enggak ikut salat, cuma ikut apa, mendengarkan khutbahnya. Dan Rasulullah mengatakan, disebutkan yashhadna la khaira wa da'wat al-muslimin wa amara al-quyyat ayya tazilna al-musalla, mereka diperintahkan untuk melihat kebaikan-kebaikan yang ada, untuk melihat dakwah, untuk melihat syiar Islam, dan wanita yang haid mereka diperintahkan enggak boleh gabung bersama orang-orang yang salat. Jadi orang yang haid ketika Idul Adha Idul Fitri diperintahkan keluar rumah, ikut ke lapangan, tapi ketika di lapangan mereka kelompok jadi satu, enggak boleh ikut bareng dengan orang yang tidak kena halangan ketika itu. Sehingga apa? Sehingga kemudian mereka, para ulama Hambali berpendapat, ini menunjukkan bahwasanya sholat Idul Adha dan Idul Fitri hukumnya adalah fardu kifayah. Kenapa? Karena diperintahkannya di dalam hadis tersebut bahwasanya sampai mereka orang-orang yang ada dalam pingitan, wanita-wanita yang ada dalam pingitan, wanita-wanita yang haid, mereka seluruhnya keluar dari rumah dalam rangka untuk syiar Islam. Nah, seluruh syiar Islam adalah hukumnya fardu kifayah, dikiaskan kepada azan. Azan hukumnya adalah wajib, tapi fardu kifayah. Kenapa? Syiar Islam. Demikian pula Idul Adha Idul Fitri juga syiar Islam, berarti hukumnya sama dengan hukum apa? Azan. Jadi dikiaskan. Makanya mereka ulama Hanabila berpendapat bahwasanya hukum daripada salat Idul Adha Idul Fitri adalah fardu, tadi fardu kifayah. Nah, sebagian ulama berpendapat di pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga bahwasanya sebagian ulama mereka mengatakan anna salatul Id fardun ain. Salat Idul Adha atau Idul Fitri hukumnya adalah fardu ain. Setiap orang wajib untuk mengikuti salat Idul Adha dan Idul Fitri. Ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala dan juga pendapat yang dikuatkan oleh jumhur mayoritas ulama yang ada sekarang ini, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Alim Ibn Taymiyah rahimahullah, Syaikh Hasan hafizahullah taala. Banyak dari kalangan ulama yang hidup sekarang ini mereka merujukkan pendapat yang menyatakan bahwasanya salat Idul Adha dan Idul Fitri hukumnya adalah fardhu ain. Mana pendapat yang rajih, yang kuat? Yang kuat adalah pendapat yang ketiga ini. Hukumnya adalah fardhu ain. Lalu bagaimana dengan hadis yang pertama? Hadis itu bersifat umum, dikhususkan dengan hadis yang datang belakangan. Apa maknanya? Memang sholat yang wajib aslinya adalah lima. Tapi bukan berarti di antara yang selain daripada lima tidak ada yang wajib. Contohnya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah termasuk yang lima bukan? Bukan. Tapi hukumnya sunnah atau wajib? Wajib. Sama sholat Idul Fitri juga demikian. Bukan termasuk sholat yang lima, tapi hukumnya adalah wajib. Ini sudah satu jam, Pak. kita tutup dulu atau kita lanjutkan atau kita sudahi? Kita sudahi. Besok ada lagi nggak pada subuh? Setelah subuh masih ada? Kalau masih ada setelah subuh kita sambung lagi besok insyaallah taala, karena pembahasannya panjang dan masih banyak juga ada hal-hal yang sangat penting nanti yang berkaitan dengan masalah fikih ini. Jadi kita cukupkan dulu ya, insyaallah kita sambung setelah subuh besok. Bagi ikhwan, bagi saudara, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Billahi taufik, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada pertanyaan, kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau belum bisa kita jawab, kita minta tanya ke guru. Silakan, Pak. Ada waktu afdholiyah, ada waktu yang boleh. Kalau waktu yang boleh adalah 2 hari sebelum dilakukannya Idul Fitri. Waktu yang boleh adalah 2 hari sebelum Idul Fitri, sebagaimana riwayat dari atsar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan juga afal daripada jumhur para sahabat dulu juga terkadang mereka memberikan zakat fitrah 2 hari sebelum dilakukannya salat Idul Fitri. Tapi waktu yang paling afdol adalah pada pagi hari sebelum dilakukannya sholat Idul Fitrinya. Itu waktu yang paling afdol. Apakah zakat fitrah dengan beras atau dengan uang? Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh zakat dengan uang. Imam Hambali tidak boleh berpendapat tidak boleh zakat dengan uang. Imam Malik berpendapat tidak boleh zakat dengan uang. Imam Abu Hanifah berpendapat boleh zakat dengan uang karena menimbang maslahat. Kalau nanti uang mungkin bisa digunakan untuk yang lain. Mana pendapat yang kuat? Pendapat yang kuat adalah pendapat 3 imam ini. Pendapat Imam Syafi'i lebih kuat, pendapat Imam Ahmad lebih kuat, pendapat Imam Malik lebih kuat. Kenapa? Rasulullah SAW di zaman beliau juga sudah ada uang, sudah ada dinar dan juga dirham. Tapi tidak ada satupun dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW pernah memberikan zakat dengan uang. Bahkan dalam qaul beliau, beliau mengatakan zakatul fitri so'an min tamrin wa so'an min burrin dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, zakat Idul Fitri itu, zakat fitrah itu adalah 1 sa' dari gandum, 1 sa' dari syair, kurma, 1 sya' dari anggur dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya zakat itu adalah dengan bahan makanan bukan dengan uang. Nah, ini insyaallah taala pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah, beliau hanyalah dengan akal beliau. Ini salah satu juga kita beritahukan salah satu kesalahan Imam Abu Hanifah sehingga beliau digelar dengan Ashabur Ra'i. Imam Abu Hanifah ini digelar dengan Ashabur Ra'i, orang yang pendapatnya itu menyandarkan kepada akal, sehingga beliau banyak dicela oleh para ulama. Itu kelemahan beliau, dan dalam ilmu hadis pun beliau dhaif, beliau lemah. Jadi banyak sekali pendapat Imam Abu Hanifah yang menyelisihi dalil-dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mohon penjelasannya, berapa lama waktunya seseorang masih dikatakan musyafir ketika dia sudah berada di tempat tujuannya di mana dia berencana tinggal di sana lebih kurang 3 minggu sebelum dia kembali ke tempatnya. Masalah safar ini masalah yang sangat luas. Kalau tidak salah disebutkan dalam kitab Al-Muhalla oleh Imam Ibn Hazm rahimahullahu taala, Imam Ibn Hazm mengatakan ada kurang lebih sekitar lebih dari 40 pendapat tentang masalah safar ini. Tentang masalah jaraknya saja. Ada yang mengatakan jarak safar itu 1 kilo sudah termasuk safar. Ini pendapat Imam Ibn Hazm. Dua dhira' kata beliau sudah termasuk safar. Dua dhira' itu 800 meter. Sudah safar kalau dia keluar dari kampungnya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya jarak safar adalah 83 kilo. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Sebagian pendapat mengatakan bahwasanya jarak safar adalah 3 mil. Ya, farsahin, 2 farsah, yaitu 3 mil. 1 mil kurang lebih 1,8 kilo. kilo, berarti kalau 3 mil kurang lebih 5,4 ya. 5,4 kilo sudah termasuk safar. Jadi riwayatnya banyak sekali. Nah, karena banyaknya riwayat tersebut, maka tidak ada batasan yang jelas berapa jarak safar. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menggabungkan antara pendapat yang ada dan kemudian beliau mengambil kesimpulan bahwasanya jarak safar itu bukan ditentukan dengan jarak, tapi melihat uraf masyarakat ketika itu. Saya masih teringat orang-orang di Bantayan. Ini Bapak ini dari Bantayan. Dari Bantayan ke Tanah Merah berapa lama itu, Pak? Berapa jaraknya? Paling-paling cuma 4-5 kilo itu ya. Kalau di zaman dahulu, tahun sekitar 70-an kata mereka, orang yang penduduk sana, mulai dari Bantayan ke Tanah Merah yang cuma jaraknya sekitar 4 atau 5 kilo ditempuh dalam jangka waktu setengah hari. Setengah hari. Kalau dulu. Kalau sekarang cuma 10 menit. Nah, kalau di zaman itu mungkin bisa dikatakan safar, tapi di zaman sekarang tidak lagi bisa dikatakan sebagai apa? Safar. Berarti apa? Bahwasanya jarak safar itu tidak ditentukan batas waktu, tapi ditentukan dengan uruf kebiasaan masyarakat ketika itu. Nah, sekarang kita yang ada di sini misalkan dari Duri ke Dumai, safar bukan? Sudah safar bukan? Pendapat kita lah ini semua, kebiasaan kita sudah dikatakan bepergian bukan? Kalau misalkan dari Duri ke Kulim kan baru pergi, bukan bepergian. Tapi kalau dari Duri ke Dumai sudah bepergian belum? Sudah, berarti termasuk jarak safar. Itu. Dari sini ke Kulim sudah bepergian belum? Belum, berarti bukan termasuk safar. Itu. Demikian pula dalam keadaan orang yang bersafar juga tidak ditentukan batas waktu. Karena Rasulullah SAW ketika perang, terkadang beliau mengqasar sholat, masih mengqasar sholat ketika 5 hari. Pernah juga Rasulullah mengqasar sholat dalam jangka waktu 21 hari ini ketika perang Tabuk. Rasulullah juga pernah mengqasar sholat selama jangka waktu 16 hari. Ini menunjukkan bahwasanya jarak safar, batasan waktu safar juga tidak ada batasan yang pasti. Karena riwayatnya juga berbeda-beda. Maka safar jarak batasan waktunya juga ditentukan dengan dua hal. Yang pertama niat, yang kedua adalah uruf masyarakat ketika itu. Kalau masyarakat menilai bahwasanya dia bukan safar, maka dia tidak termasuk safar lagi. Tidak boleh dia menganggap dirinya sebagai seorang musafir. Tapi kalau dia masyarakat masih menilai dia seorang musafir, maka dia tetap sebagai musafir. Yang jelas apa? Disesuaikan dengan pendapat mayoritas orang-orang ketika itu. Tapi mayoritas kita jarak safar kurang lebih sekitar 80 kilo. Karena sesungguhnya ini mayoritas orang ya sekarang ini kurang lebih seperti itu. Makanya Lajnah Daimah, anggota Ikatan Ulama Besar Saudi juga menetapkan jarak safar itu 80 kilo juga. Ini mengingat kondisi masyarakat yang banyak sekarang ini. Tapi hukum asalnya tidak ditentukan dengan batas waktu. Mana yang mudah bagi kita? Kalau yang mudah bagi kita untuk puasa, maka puasa. Kalau kemudian kita sulit untuk melakukan puasa ketika safar, maka kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Timbangannya adalah apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Kalau sulit berpuasa, jangan berpuasa. Tapi kalau mudah berpuasa, puasa. Itu yang afdal. Tapi hukum asalnya enggak berdosa kalaupun dia tidak berpuasa. Adapun masalah sholat, apakah ketika safar kita menjamak atau mengqasar, maka beda. Kalau dalam perjalanan yang afdol adalah menjamak dan mengqasar. Tapi kalau sudah sampai waktu, sampai tempat yang dituju, dia tetap dalam keadaan safar, maka yang lebih afdol bagi dia mengqasar tapi tidak dijamak. Ya. Apakah boleh kita membayar zakat fitrah di hari 10 Ramadan? Maksudnya sebelum itu. Baru 10 hari puasa bayar zakat itu ya? Tidak boleh. Batas maksimal minimalnya itu 2 hari sebelum Idul Fitri ya. Kalau 10 itu masih kejauhan, masih kejauhan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya tujuan dari zakat fitrah apa? Tuhrotan lisaimi mina rafat. Itu tujuannya untuk membersihkan diri orang-orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan keji. Orang belum puasa kok mau dibersihkan. Puasa dulu baru ada kesalahannya dibersihkan. Dengan apa? Dengan zakatnya itu. Gitu. Kemudian Kalau takbirnya dari rekaman dari tim mobil, bagaimana hukumnya? Gampang ya kalau seperti ini ya. Udah azan pakai ini aja lah, pakai mic. Atau misalkan imam dah, imamnya diam aja pakai mic ada bacaannya. Nah, tidak disyariatkan seperti itu. Yang disyariatkan adalah kita yang bertakbir, bukan mic-nya yang bertakbir. Enggak boleh ya. Artinya kita mendengarkan takbirnya dari mic bukan enggak boleh. Artinya kalau memang kita bertakbir ya kita yang bertakbir gitu loh. Bukan mic-nya yang bertakbir tapi kita diam aja. Itu bukan seperti itu. Mengapa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saat ini dilakukan sholat id, tidak di lapangan? Mohon penjelasannya. Ini ada kekhususan kebijakan dari pemerintah di Saudi, bahwasanya dengan pertimbangan yang pernah saya baca dari beberapa kitab para ulama, kenapa kok di sana dilakukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi? Yang pertama pertimbangannya karena tempat itu sudah sebaik-baik tempat. Yang kedua ketika itu masjidnya juga besar dan juga bisa menampung jamaah yang begitu besar dari kalangan penduduk-penduduk Madinah ketika itu. Sekarang juga seperti itu. Kalaupun ada meluber, itu enggak sampai menjadikan udur. Tapi apakah perbuatan mereka benar? Tetap kita katakan perbuatan mereka tidak benar. Ya, perbuatan mereka salah, cuman kesalahannya tidak fatal karena tidak sunnah saja. Yang sunnah di lapangan, kalau di masjid ya boleh, tapi nggak sunnah, nggak afdol gitu loh. Ini termasuk kebijakan pemerintah Saudi yang kita, ya namanya pemerintah itu berkuasa. Sebetulnya sudah pernah dinasihati oleh Syekh Al-Albani dan juga yang lainnya. Cuman ya namanya pemerintah mungkin kan menjaga wibawa dan lain sebagainya, sehingga ya tetap dalam keadaan seperti itu saja. Ya, ada lagi. Apa benar jika hari raya jatuh pada hari Jumat boleh tidak ikut sholat? Ini akan kita bahas besok pagi insyaallah ta'ala. Ini banyak menimpa kaum muslim. Kita cukupkan ya. Wabillahi taufiq subhanallah wa rabbana bihamdik. Syahadu an la ilaha illallah wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada lagi. Itu juga terjadi khilafiyah, perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mereka mengatakan tetap sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena setiap sholat, tempat sholat yang dilakukan untuk sholat, tempat yang dilakukan untuk sholat namanya musholla, namanya masjid, maka tetap melakukan tahiyatul masjid. Sebagian ulama mengatakan tidak. Yang rajih, pendapat yang benar, yang kuat, tidak. Karena dalam hadis-hadis telah jelas Rasulullah SAW ketika Idul Adha, Idul Fitri, beliau tidak memulai dengan sholat apapun. Jadi yang sahih, kalau di lapangan tidak perlu sholat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.